بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وسائر المسلمين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، فإخوان لنجد باب بيان منسوبات الأسماء. Masuk ke bab penjelasan tentang isim-isim yang mansub. Nah, sampai sini kita baca sekarang. Qala al-musannifu rahimahullah, babu bayani mansubatil asma. Bab yang menjelaskan tentang isim-isim yang mansub. Isim-isim yang mansub berarti sudah selesai isim-isim yang marfu, maka sekarang isim-isim yang mansub kita sebutkan. Ini sudah menjelang akhir-akhir pembahasan kita. Ya. Tafadhal, dibaca di sini. Ya. Sento. Awil mansubatu minal asma'i aw mansubatu mithyal asma'u aw mansubatun aw mansubatun hiyal asma'u fal idhofatu fi kalamihi imma min idhofati sifati lil mausufi aw minal idhofati lati ala ma'na min aw minal idhofati bayaniyati. Baik, perhatikan yang dikatakan oleh Al-Bajuri, bab bayani mansubatil asma, ay al-asma al-mansubah. Bab penjelasan tentang isim-isim yang mansub, yaitu isim-isim yang mansub. Ya, itu banyak, ada berapa mafail, ya. Maf'ul bi, maf'ul ajli, ya, kemudian maf'ul ma'ah, maf'ul fi dharab, ya. Kemudian khabar kana, isim inna. Ya, kemudian khobar berbentuk fi'il mudhari dari af'alul muqarabah. Ya. Kemudian apa lagi? Munada, ishtighal, ya. Maf'ul mutlaq atau masdar. Nah, ya, tamyiz, hal, ya. Ini semua. Ya. Kemudian kata beliau, au al-mansubatu minal asma, atau beberapa mansubat dari isim-isim. Au mansubatun, atau beberapa yang mansubat isim. Jazakallah khairan. Hiya al-asma'u. Ini sama aja ya. Maka ini adalah al-idhafatu fi kalami, maka idhafah dalam ucapan amriti di atas. Bab mansubati al-asma'i. Mansubati bab mudhaf, ya, mansubati mudhafun ilaih. Wa huwa mudhaf al-asma' mudhafun ilaih. Baik. Bayat mansubatil asma mudhaf mudhafun ilaih. Nah, bentuk idhofahnya itu idhofah apa? Ya, kata Al-Bajuri yang pertama, imma min idhofati sifati lil mausuf. Itu bisa jadi merupakan idhofah sifat kepada mausufnya. Idhofah na'at kepada mausufnya. Ya, artinya gimana? Artinya yang mana mausufnya? Mausufnya mansubat. Na'atnya mana? Ya, afwan, mausubnya mana? Mausubnya asma. Mana naatnya? Mansubat. Nah, ini artinya. Artinya asma'u al-mansubat gitu. Baik. Au min idafati allati ala ma'na min. Ya, atau ini adalah idafah yang maknanya adalah ma'na min. Jadi maknanya, ya, bab mansubat minal asma. Begitu. Au minal idofati al bayaniyah, atau dari bentuk idofah bayaniyah. Nah, ini ada beberapa kemungkinan dari pernyataan beliau di atas mengenai idofahnya. Kemudian Al-Amriti menyatakan salah satun min sa'iril asma'i khalat mansubatan wa hadhihi ashrun talat. Perhatikan kata beliau, salah satun min sa'iril asma' khalat. Ada tiga dari mansubat berikut dari seluruh isim-isim yang khalat yang telah disebutkan sebelumnya. Ya, mansubatan yang dia mansub, ya, wahadihi ashrun talat. Yang dia mansub yaitu ada tiga isim yang sebelumnya, yaitu khobar kana, isim inna, ya, dan kedua maf'ul zanna. Nah, kemudian wahadihi ashrun, sedangkan yang sepuluh ini talat, akan disebutkan, dibacakan. Jadi dari semua pembahasan mansubat di sini ada 13, 3 sudah dibahas. Ya, maf'ulnya dhanna, isim kana, isim inna dan khobar, khobar kana. Itu sudah bahas, sudah selesai dibahas. Nah, sedangkan yang 10 talat akan disebutkan di sini. Yang 10 yang sisanya. Ya, yaitu hal, tamyiz, maf'ul mutlak, maf'ul bi, maf'ul ma'ah, maf'ul li ajli, tamyiz, kemudian apa lagi? Istisna isim la li jins, terus apa lagi, munada. Nah, ya, ada tambahannya lagi sebenarnya, istighol, khobar yang berbentuk fi'il mudhari dari af'al al muqarabah. Nah, baik, dibaca ya, syarahnya di sini, nanti di sini ya penjelasannya ya. Nah, dibaca lagi syaratnya, Mas Yanto. Waqad bayyana hadhihi qawlihi salah satu min sa'iril asma' khalat ay madad hala qawliha hal madad halu fa'il dari madad ay madad halu qawliha mansubatan fala hajata ila dzikriha huna wal muradu bi hadhihi salah satu khabaru kana wasmu inna wa maf'ulan wa maf'ula dhanna wa hadhihi al-madhkurati huna. Kenapa hadhi madhkurati madhkuratu wa hadhihi al-madhkuratu huna ashrun talat ay talat salasatu al-taqaddimatu wa kulluha hasbu. Itu udah matan berikutnya itu. Ya. Nah, kemudian kata Al-Bayjuri rahimahullah, waqad bayyana biqaulihi bayyanaha, dan Amriti telah menjelaskan dalam ucapannya salah satun min sa'iril asma' khalat, ya, dan tiga isim yang telah disebutkan di awal sudah disebutkan semuanya, sudah berlalu, ya, sudah berlalu, ya, mansubatan itu pada di bab nasab hadhihi ashrun talat, sedangkan yang 10 akan disebutkan, dibacakan berikut. Nah, kata Al-Bayjuri, khalat maknanya madot, sudah berlalu. Ya, madot, ya, gitu. Madot, telah berlalu. Apa yang berlalu? Halu kauniha, ya, yaitu keadaannya, keadaan semuanya tadi, yang tiga tadi, mansubat. Itu sudah disebutkan, ya, yang dia dalam keadaan nasab disebutkan di bab marfu'at, bab-bab isim-isim yang marfu', marfu'atul asma', yaitu pada pembahasan khobar kana, isim inna, dan juga maf'ul dari dhanna. Nah, fala hajata ila dzikriha huna, maka enggak butuh lagi disebutkan di sini tiga yang tadi itu. Wal murad bi hadhihi salasa khobaru kana wa wasmu inna wa maf'ula dhanna. Nah, ini yang tiga tadi. Ya. Khobar kana, isim inna, dua maf'ul dari dhanna. Sudah disebutkan di bab marfu'atil asma, yaitu marfu'atil asma. Kemudian kata beliau, wa hadhihi al-madhkuratu huna ashrun talat, ay talat as-salasa al-mutaqaddimah. Yaitu, dan tiga yang disebutkan di sini, yaitu ada 10 yang akan disebutkan. Ya. Ya. Maka, adapun yang tiga sudah disebutkan, itu sudah berlalu atau mutaqaddam, telah didahulukan sebelumnya. Adapun yang 10 yang belum disebutkan tadi, yang satu persatu kita sebutkan. Terus berkata Al-Bayjuri rahimullah, wa kulluha ta'ti ala tartibihi awwaluha fi dzikri maf'ulun bihi. Kata beliau, wa kulluha ta'ti ala tartibihi. Semuanya itu yang 10 yang akan disebutkan, yang belum disebutkan sebelumnya selain dari khobar kana, isim inna, dan dua maf'ul dari dhanna, semuanya selain dari yang 3 tadi, yang 10 tadi, ta'ti ala tartibihi, dia datang dengan urutannya secara tertib. Awwaluha fi dzikri maf'ulun bihi, yang pertama kali disebutkan adalah maf'ul bih. Maf'ul bih yang pertama kali disebutkan. Bisa dipahami sini? Coba lagi lanjut, contoh dikit. Wa kulluha ay kullu hadhihi al-asharati ta'ti 'ala tartibihi ay tartibi kullin awwaluha bidhikri mahmudun bihi wa dhamir fi bihi ya'udu ila al-mawsufi al-mahdhufi wa taqdiru ismu maf'ulin ismu maf'ulin bihi. Nah, kemudian kata Al-Bayjuri, kulluha semuanya, ay kullu hadhil asyrah, semua yang 10 dari mansubat yang akan disebutkan di sini, selain dari 3 yang sudah disebutkan sebelumnya, itu ta'ti ala tartibihi. Dia datang dengan secara urutan, berurutan, tertib. Ay, yaitu tartibi kullin. Ya, yaitu secara tertib keseluruhannya. Awalu hafi dzikri yang maf'ulun bihi, yang pertama disebutkan di sini maf'ulun bihi kata Amriti, kata Al-Bayjuri, wa dhamir fi bihi, dhamir pada maf'ulun bihi, bihinya itu ya'udu ila al-mausuf al-mahdhufi, kembali kepada mausuf na'at ya, atau man'ut yang disifati, yang dibuang ya, yang sudah dibuang, kembali kepada kalimat yang dibuang, yaitu lafaz apa? Isim. Ya, isim. Jadi dengan begitu kita dapat menyimpulkan susunan awal nadam di atas adalah ya, ismun maf'ulun bihi, nah, bukan ismu maf'ulin. Ismun maf'ulun bihi. Nah, itu. Baik. Isim ya, maf'ulun bihi. Isim yang dijadikan maf'ul. Ya, maf'ul bihi itu apa sih? Nah, kita pernah kaji mukhtarat sudah lewat sama di matan al-jurumiyah. Gampang, isim maf'ul bihi isim yang dibaca nasab yang terkena fi'il. Ya. Nah, dia berupa isim. Baik isimnya sharih maupun muawwal bis sharih. Kalau sharih jelas, sharih bisa isim dhahir atau isim dhamir. Darabtuhu, darabtuka, darabtu Zaidan. Nah, kalau berupa mu'awwal bisore apa? Hah? Mu'awwal bisore. Uridu an yaqra'al Qur'an. An yaqra'a ganti fi'il, fa'il. Nah, di situ fi'il, apa namanya fi'il an dan yaqra' melebur. Nah, menjadi masdar. Ya, uridu an adzaba ila su. Berarti uridu masdar dari dhahaba yadhabu, dhahab. Qara'a yaqra'u qira'ah. Nah, itu jadi maf'ul bihnya. Dari maf'ul bih dari uridu. Gampang itu ya. Nah, jadi yang kalau namanya maf'ul bih, bisa dia mesti isim sharih atau mu'awwal bisharih. Nah, kalau sharih berupa isim dhahir atau isim dhamir. Nah, dia lafdan atau takdiran. Dengan lafdan atau takdiran. Gampang ya. Di al-jurmiyah sudah pernah ya. Nah, merojaah lagi kalau belum ingat, masih lupa. Nah, insya Allah ingat. Nah. Nah, yang namanya maf'ul bih dia mesti diakhirkan dari fa'ilnya. Ya, walaupun terkadang boleh didahulukan dari fa'ilnya. Bahkan ada yang wajib. Terkadang ada yang boleh, terkadang ada yang wajib. Ya. Nah, ini pernah ya di kemarin baru ya di Mukhtarat ya. Nah, di Mukhtarat pernah ini. Masih hangat. Nah. Jadi enggak perlu diulang lagi di sini. Qala. Wa dzalika ismun jaa mansuban waqa 'alaihi fi'lun. Ya kal kahdaru ahlat tama. Kemudian beliau berkata Al-Bayjuri ya rahimallah, kata beliau, wa dzalika ismun, yang demikian itu maf'ul bih itu adalah isim jaa, yang dia datang mansuban dalam bentuk dinasabkan, yang dia dinasabkan waqa, alaihi fi'lun, dan dia terletak pada fi'il, atau dia terkena fi'il sebagai objek. Ya. Isim yang dibaca nasab, ya, yang dia terkena fi'il, semisal ihdaru kahdaru ahlat toma, ihdaru ahlat toma. Diberikan contoh oleh beliau, ihdar, hati-hatilah, jauhilah ahli tamak, orang-orang yang tamak. Ihdaru, ya, ihdaru fi'il fa'il, fi'il amr, ya. Wawnya itu waw domir fa'il. Ihdaru ahla maf'ulun bih, at-tamak mudafun ilaih. Hati-hatilah terhadap orang-orang yang tamak. Sudah jadi bahasa kita tamak ya, tamak sudah jadi bahasa kita. Serangka gitulah ya. Nah, ya, taib dibaca di sini. Saiful. Kata syair, "Wadalika ay maf'ul bihi huwa ismun jaa hala qawlihi mansuban nabzan kama fi qawlika darabtu zaidan." Au mahalla kama fi qawlika darabtu hadha, wa taqdirun kama fi qawlika darabtu al-fata, wa halu qawlihi qad waqa'a. Waqa'a sebenarnya waqa'a ya, karena ini nazam untuk mencocokkan dengan toma ya. Maka waqa'a ay ta'tiku bihi fi'lun ay ta'allaqa bihi. Ay ta'allaqa bihi fi'l lugawi wa huwa al-hadathu isbatan. Fa qawlihi ihdaru ahlat tamak. Ka qawlihi atau ka qawlika? Ka qawlika ihdaru ahlat tamak. Au nafiyat ka qawlika la tahdaru ahlat taqwa. Nah, hasbuk cukup. Ya. Kata al-Bayjuri, wadhalika ay al-maf'ul bih, yang demikian itu yaitu maf'ul bih, wa ismun ja'a. Dia adalah sebuah isim. Perhatikan, dia adalah sebuah isim. Berarti isimnya isim sharih atau mu'awwal bisharih. Ya. Paham ya mu'awwal bisharih ya? Yang dia ditakwil dari masdar, fi'il yang ditakwil dari masdar. Ya. Uridu an adhaba berarti uridu adhab. Uridu an aktuba ad-dars berarti uridu kitabah kitabata ad-darsi. Nah. Ya. Nah, kemudian qala rahimahullah taala ya, dia adalah mana lagi tadi? Ismun maf'ul bih, ismun ja'a, yang dia datang atau terdapat ya hala kaunihi mansuban, yang dia keadaannya dalam keadaan dinasabkan, lafdan sebagai dalam bentuk lafaz seperti saya ucapan ada darabtu zaidan. Nah, ini lafdan zaidan maf'ul bih mansub wa lam tunas bihi al-fathah dhahira au mahallan ya, atau mahallan sebagaimana ucapan darabtu hadha. Hada kita ira apa? Hada isim isyarah mabni ala ala sukun fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bi darabtuka darabtuhu mahallan au taqdiran atau taqdiran kama fi qaulika darabtul fata al fata al fata kita irab sebagai maf'ulun bi mansub wala matu nasbihi fathah muqaddar ya, baik yang dia uzurnya karena ta'adzur atau sikol. Kalau sikol enggak. Kalau sikol berarti ketika mansub dia khafif, ringan. Dia hanya yang takdiran berarti hanya ta'adzur atau ilmu munasabah kepada ya mutakar. Darabtu akhi, darabtul fata. Kalau yang sikol jadi khafif. Yang sikol ketika rafa dan majrur jadi ringan ketika mansub. Darabtu misalkan al-qadiyah, ra'aitu ad-da'iyah, ra'aitu ar-ramiyah, hakadah. Dengan fathah zahirah. Mana lagi tadi? Wahala khuni waqa' alaih. Nah, kemudian pernyataan beliau waqa' alaih yang terletak setelahnya fi'il, fi'il yang terletak padanya ay ta'allaqa bihi. Yang terkait dengan nah, jadi fi'il inilah yang menjadi amil dari maf'ulun bih ya. Yang menjadi amil dari maf'ulun bih fi'il yang mana? Yang berada di sebelum maf'ulun bih ya. Jadi fi'il tersebut dia punya dua ma'mul. Pertama, ma'mul pertama adalah fa'il, ma'mul kedua adalah maf'ul bih ya. Misalkan darabtu Zaidan Amran, darabtu Zaidun Amran, maka daraba punya dua makmul, pertama Zaidun, yang kedua Amran. Nah, Amran di sini ya, dia adalah pendapat yang paling rajih, makmulnya adalah fi'il. Ya. Ada pendapat yang kedua, yang mana yang menjadi amil yang menasabkan maf'ul fi'il fa'il keduanya. Nah, fi'il fa'il ya, ini pendapat yang kedua. Bahkan ada pendapat yang ketiga. Oh enggak, yang menasabkannya hanya fa'il saja. Ya. Nah, adapun Ibnu Hisham, ya, Ibnu Hisham Al-Ansari, Imam Nahwu, ya, beliau menyatakan yang menasabkan maf'ul bih adalah status kemaf'ulan itu sendiri. Nah, ini yang dijelaskan oleh Ibnu Hisham. Allahu a'lam. Kemudian kata beliau ya, mana ini yang dia terkait dengan fi'il. Nah, fi'il, fi'lun lugawi secara bahasa wa al-hadasu. Fi'il secara bahasa dia adalah hadas. Kejadian, sebuah kejadian. Ya. Kemudian isbatan, apakah itu dalam bentuk penetapan? Ya, semisal ucapan anda, ihdaru ahlat tamak. Jauhilah orang-orang yang tamak. Nah, ini isbat. Ya, ditetapkan. Atau nafyan, dinafikan. La tahdaru ahlat taqwa. Jangan kau jauhi orang-orang yang bertakwa. Ya, isbat, daraba zaidun amran. Nafyun, la tadrib amran. Nah, tadrib amran. Taib ya. Mudah ini kan. Jadi hukum maf'ul bih ya, diakhirkan dari fa'il. Kalau diakhirkan dari fi'il jelas. Ya. Apalagi kalau nanti ada kesamaran. Doroba Musa, Isa. Gak boleh. Isanya didahulukan. Doroba Isa, Musa. Dan ini gak boleh. Ya. Boleh ke situ, misalkan tidak ada kesamaran. Misalkan daraba amron zaidun. Nah, ini jelas ya, daraba amron zaidun. Namun terkadang wajib mendahulukan maf'ul bih dari fa'ilnya. Ya? Ya. Misalkan pada fa'il terdapat domir. Yang domir itu adalah bagian dari maf'ul bih. Ya. Ya. Maka maf'ul bih wajib didahulukan. Sebab yang namanya domir mesti kembali kepada kalimat sebelumnya, kecuali domir sya'an. ya. Idnadahu rabbuhu. Ya. Atau apa lagi? Ya. Zana syajaru. Ya, zana syajaru. Nauruhu. Zana syajaru nauruhu. Kemarin disebutkan kayak begitu ya. Apa artinya? Ya. Hah? Apa namanya? Kembang dari pohon itu menghiasi pohon. Kembangnya menghiasi pohon. Zana syajara, zana syajara nauruhu. Ya, zana fi'il syajara maf'ul bih muqaddam wujuban. Wujub. Kenapa? Karena pada fa'il terdapat domir yang kembali kepada maf'ul, yaitu nauruhu. Zana syajara nauruhu. Jadi kembangnya, nah ini ada kembangnya. Nah kembangnya ini kembali kemana? Gak boleh kembali ke belakang. Kalau zana nauruhu, kembangnya menghiasi. Menghiasi mana? Pohon. Nah ini gak boleh dalam bahasa Arab. Domir mesti kembali ke kalimat sebelumnya. Kecuali domir syan. Maka zana asyajara, zana fi'il, asyajara maf'ulun. Nauruhu, baru nauruhu ini sebagai, ya sebagai apa? Fi fa'il wa hu mudaf ha ha itu hu ha mudafun ilaih. Nah karena ada domir inilah yang mengharuskan dia ditakhir wujuban. Nah, sudah. Nah, lihat masuk matan berikutnya. Qala al-Baijuri rahimahullah fi dhahirin wa mutmarin qadin hasar wa qad mada at-tamthilu lilladhi dhahar. Berkata Al-Bajuri, bidahirin wa mutmarin qadin hasar. Ya, perhatikan pernyataan beliau rahimahullah. Ya, maf'ul bih ada yang dalam bentuknya isim dhahir, ada yang mutmar, ada yang dalam bentuk domir, ada yang bentuknya domir. Ya, qad inhasar. Qad inhasara begitu maksudnya. Maf'ul bi itu ya, inhasara. Maf'ul bi itu terbagi pada isim dhahir, isim dhamir. Wa qad mada at-tamtsilu dan telah berlalu contohnya. Ya lilladzi dhahar pada is pada maf'ul bih yang dhahir. Pada maf'ul bih yang isim dhahir sudah disebutkan contohnya. Ah, ini lihat tafadhal dibaca sini. Saiful lagi Saiful. Maf'ul syarih wa huwa kismani la tanrita lahumma kama asyara ilaihi biqaulihi fi zahirin wa mutmarin qadin hasar fala yukhriju anhuma. Mana kalau di bukuannya penjelasannya wa huwa kismani enggak ada tuh. Coba diulang, anda enggak dengar. Wa huwa kismani la tarita lahuma kama asyara ilaihi qawlihi fi zahirin wa mutmarin qadin hasar fala yakhruju anhuma wa qad madu tamthilu lilladhi zuhar ay fi qawlihi ihzaru ahla tamah. Nah perhatikan wa huwa kisman la salisa huma. Nama lebih ini hanya ada dua macam. Ya, hanya ada dua macam. Ya, dua bentuk, tidak ada yang ketiga. Kama asyara ilaih sebagaimana yang diisyaratkan bi qaulih oleh Al-Mariti dengan pernyataan beliau fi dhahirin wa mutmarin qadin hasar. Ya. Qadin hasar itu cuman terbatas pada isim dhahir dan isim mutmar. Ya, fala yakhruju anhuma, maka tidaklah keluar dari keduanya. Dia apakah isim dhahir atau isim dhamir. Wa qad mada at-tamtsilu lilladzi adh-dhahar. Telah berlalu penjelasan contoh tentang isim yang dhahir. Nah, ini jelas ya. Ya. ya, fi ai fi qaulihi ihdaru ahlat tamak, pada pernyataan amriti ya, jauhilah orang-orang yang tamak. Nah, jadi maf'ul bih terbagi menjadi dua, isim domir dan isim dohir. Isim dohir sudah, kalau isim domir ya, isim domir misalkan dorobtuhu, dorobtuka, atau yang munfasil iyahu dorobtu. Kalau mutasil dorobtuhu, tapi mutasil juga dorobtuka. Nah, jadi kalau domir hanya dua aja, yaitu domir muttasil dan domir munfasil. Nah, beliau jelaskan lagi. Qala wa ghairuhu ismani aidan muttasil kaja'ani wa ja'ana munfasil. Kemudian beliau jelaskan lagi. Wa ghairuhu ismani aidan, ya. Dan selainnya ya, ada dua bagian juga, yaitu domir muttasil semisal kaja'ani. Kaja'ani Zaidun misalkan. Zaid mendatangiku. Nah, bersambung dengan ya. Ya, nun ya nun wiqaya. Waja'ana. Waja'ana. Wamun fasil. Wamun fasil. Dan juga ada yang munfasil. Contohnya di bait berikutnya. Misaluhu iyaya wa iyana. Ya, hayyat akrim billadi hayyanana. Hayyana. Baik, kemudian kata beliau, ya maf'ul bih itu juga apa namanya? Maf'ul bih isim domir itu juga terbagi jadi dua. Ghairuhu isman ya domir, maf'ul bih domir muttasil dan maf'ul bih domir ya munfasil. Kalau yang muttasil dijelaskan ja'ani ja'ana, ja'ani Zaidun ja'ana Zaidun. Nah, yang munfasil misaluhu contohnya adalah iyaya iyana. Ya. Iyana iyana. Misal di Al-Qur'an iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iyyaki uhibbu wa jangan. Ya. Karena nanti di dalam ilmu nahwu disebutkan bahwa dhamir munfasil yang ditakdim dari fi'il juban dia memberikan faedah hasr. Pembatasan. Masa kita ngomong iyyaki uhibbu hanya kepadamu lah aku mencintai, ya rugi antum, nggak ada peluang 2, 3, 4, ya, ada yang lain harus, gitu. Ngerti nggak sini, Pak Sofyan? Jangan ngomong gitu ke istrinya ya, jangan iya ki uhibu, ngomong aja uhibu ki gitu. Kalau iya ki uhibu istri antum ngerti nahu, wah, ditagi janjinya. Ini yufidul hasr, pembatasan, katanya saya saja. Ternyata ada yang lain. Ah, kamu dusta, gitu kata bininya. Habislah kau, ah, Pak Sofyan. Ya, jadi jangan gitu Pak Sofyan ya. Untuk saat ini tak bisa kayak hati. Oh gitu, Masya Allah. Untuk saat ini. Oh gitu. Oh iya deh ya. Ah, sip. Kalau ada tahu ini, si Rizky, nah, udah perang dan ini berdua. Nah, mana lagi tadi? Nah, mana lagi? Ah, jelasin Saiful, baca syarahnya. Oke, Ruhu, ah, ayo baca. Udah dibaca belum syarahnya? Belum, ayo baca. Iya, iya. Tolong jawab, antum yang baca matanya kok. Wahai Ruhu, ayo poin dari Luhab. Dhahara udah gitu. Ismani aidon ahaduhuma muttasil wa dhalika qauli wa qaulika ja qaulika ja'ani Zaidun wa qaulika ja'ana Abdul. Munfasil. Hasbuk cukup, munfasil nanti lagi. Ya, wa ghairuhu yaitu selain isim dhahir ada dua, yaitu yang muttasil dan munfasil. Wa dhalika yang muttasil ka qaulika ja'ani amrun. Ja'a fi'il madi ya, nun wiqaya kemudian ya domir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi amrun fa'il. Ja'ana sama begitu juga ya. Nah, ini amrunnya fa'il. Nah, ini jelas ya. Ya, domir muttasil itu apa sih domir muttasil? Nah, kalau penjelasan nuhat kalangan ulama alinahu huwa alladhi la yubtada'u bihi, domir mutasil yang tidak dibolehkan dijadikan permulaan. Enggak boleh. Enggak boleh antum mengatakan hu dorobtu, enggak ada kayak begitu. Ka dorobta, enggak ada. Ka dorobtu, enggak boleh. Ki uhibbu, enggak boleh. Ah. Dia enggak boleh. La huwa alladzi la yubtada'u bihi wa la yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyar. Dan dia tidak boleh diletakkan setelah illa, ya, menurut pendapat yang paling rajih itu pada selain ikhtiari. Artinya bukan daruratu syair. Enggak boleh antum mengatakan ma darabtu illa ki, enggak boleh. Ma uhibbu illa ki, enggak ada ya. Illa anti. Ya, setelah domir, setelah illa itu domir, domir apa? Hah? Domir munfasil. Ya, illa anti. Nah, begitu. Nah, itu domir mutasil definisinya. Huwallazi la yubtada'u bihi wa la yaqa'u bihi illa il ba'da illa fil ikhtiyar. Tidak boleh diletakkan di awal kalam dan tidak boleh diletakkan setelah illa. Nah, kalau munfasil apa sih domir munfasil? Huwallazi yaqa'u. Huwallazi yaqa'u fi ibtida'il kalam. Wa ba'da illa. Nah, kebalikannya, dialah domir yang diletakkan di awal kalam dan dia dapat diletakkan setelah illa. Nah, ini kebalikannya. Ya enggak? Di awal kalam. Ya, anta, ana, uhibbu. Anta tuhibbu. Nah. Ya, setelah illa. Ma, ya, ma uhibbu illa anti. Nah, begitu. Ya. Itu Mas Sofyan kan sekarang gitu katanya, enggak bisa pindah ke lain saat hati kan. Nah, bolehlah pakai itu ya, domir munfasil. Nah, mana lagi penjelasannya? Nah, misaluhu, nah, misaluhu ya. Ah, dibaca sini. Siapa? Nah, Akbar. Mahattal misali wa innama wa tasmimun. Terus ikhtasara an-nadimu fi tamthili kulin minal tasli wal mutfasli ala dumi roi al mutakallimi walam yaskur ghayra huma li ilmihi qayasati kama asyara ilaihi biqaulihi. Ah, asbuk cukup dulu. Ayo. Ya. Mana tadi? Kemudian penjelasan dari Al-Bajuri ya di matan. Misaluhu iyaya au iyana, ini domir munfasil. Ya. Contohnya iyaya, iyana. Ya, iyana, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna dan seterusnya. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyahunna dan seterusnya. Iyaha, nah itu domir ya munfasil. Ya, domir yang terpisah. Ingat tadi definisinya, dia dapat di awal kalam dan dapat terletak setelah illa. Ya, dapat terletak setelah illa. Nah, ya, kata beliau di sini, kata Amriti, perhatikan. Ya, misaluhu iyaya iyana. Hayyaita akrim billadi hayyana. Ya. Contohnya hayyaita akrim billadhi hayyana. Ya. Contohnya hayyaita. Ya. Engkau memuliakan orang, maka muliakanlah orang yang telah memuliakan kita. Ya. Hayyaita, engkau memuliakan. atau akrim billadhi hayyana, muliakanlah orang yang telah menghormati kita. Ya, nah, ini contohnya. Misalu, nah, kemudian kata Al-Baijuri, ya, beliau menyatakan contohnya ai misalul munfasil. Ya, contohnya contoh dari domir munfasil. Ya, kata beliau iyaya hayyaita. Contohnya iyaya hayyaita. Ya. Yaitu aslinya hayyaita iyaya gitu. Ya, engkau menghormati diriku gitu. Engkau menghormati diriku. Itu takdirnya. Sudah? Itu takdir demikian. Hayaita iyaya. Begitu. Atau iyana hayaita. Takdirnya hayaitaka hayaitani. Gitu kan? Itu kalau munfasil. Nah, kalau mutas, kalau munfasil, iyaya hayaita. Atau iyana hayaita. Nah, kalau mutasilnya gimana? Hayaitana, engkau memuliakan kami. Ya, ini dari kalimat tahiyah, menghormati. Ya. Akrim muliakanlah billadhi hayyana, muliakanlah ya orang yang memuliakan kami. Hada laisa mahattal misal. Ini bukanlah dia ya, tempat akhir apa namanya? Dari semua ini bukanlah contoh yang menyeluruh semua ya, enggak. Innama huwa tatmimun, ini hanya ya, penyempurna saja. Jadi yang disebutkan oleh beliau cuman iyana iyana iyaya, padahal banyak ya, tergantung ada yang mukhatab iyaka iyaki iyakuma iyakum iyakunna, ada gaib iyahu iyaha iyahuma iyahum iyahunna. Nah iqtasara an-nadimu, an-nadim di sini amriti, dia beliau mencukupkan fi tamsili kullin minal muttasili wal munfasili ala domiroi al muttakallimi. Beliau mencukupkan dengan memberikan contoh dari masing-masing muttasil dan munfasil dengan dua domir mutakallim, yaitu iyana iya iyaya. Ya, iyana iyana sama yang di muttasil juga begitu kan, jaani jaana pada domir mutakallim. Nah ini udah pahamlah, kalau udah disebutin dua begitu berarti yang mukhatab ghaib juga demikian. Walam yadhkur ghairaha ghairahuma. Beliau tidak menyebutkan selain keduanya. Ya. Selain dua di mutakallim tadi, iyana iyaya, jaani jaana. Ah ini li ilmihi, ini karena sudah diketahui ya bil muqayasati secara analogis. Nah, ini enggak perlu lagi dijelaskan lagi. Kama asyara bi qaulih, sebagaimana beliau mengisyaratkan dengan ucapan beliau ya, ketika beliau menyatakan ya wa qis bidaini kullu mutmarin fasfusil wa billadaini qablu kullu muttasil. Ya, beliau menyatakan wa qis, maka kiaskanlah, analogikanlah. Bida ini dengan dua, ya. Kiaskanlah dengan dua yang domir tadi mutakalim, ya. Iyana iyaka, iyana iyaya, ya. Jaani jaana, ya. Kiaskanlah dengan domir itu, ya. Kullamut marin fusil, kiaskanlah setiap domir, ya. Kiaskanlah, samakanlah pada dua contoh di atas pada setiap domir fusil, maksudnya yang munfasil. Wabilladaini qablu kullu muttasil, dan juga kiaskanlah juga pada dua contoh sebelumnya pada domir munfasil. Nah, ini ya, paham sini ya? Ya. Jadi bidaini itu isim isyarahnya itu kembali kepada lafadz sebelumnya, yaitu iyaya dan iyana. Ya, jadi artinya beliau ingin melengkapi ya 12 contoh dari maf'ul bih yang berupa domir ya munfasil. Ya. Begitu juga dengan domir muttasil. Gampang ini. Lanjut masih siapa? Akbar. Wakis bidaini ay bihadaini abdomiroini a'ni iyaya wa iyana. Nah ini jelas ya, kiaskanlah dengan dua domir berikut ya, dengan dua domir yang sudah disebutkan tadi ya, yaitu dengan dua domir yang saya maksud iyana iyana, iyaya iyana, terus kulang umarim usil domail mukhobobi kama fi qawlika iyaka ya zaidu akramu. Iya kaya Zaidu, iya ya, iya ada apa iya ka? Iya kaya, iya kaya Zaidu akram tu. Nah, terus? Iya kaya Hindu. Iya kaya Hindu, yang Hindu akram tu. Iya kuma ya Zaidani, au ya Hindani akram tu. Iya kum ya Zaiduna akram tu. Iya kuna ya Hindatu akram tu. Doma iri, ma'tuf ke doma, min doma iri al-mukhatabi, berarti doma iri al-ghaibi. Doma iri al-ghaibi kama fi qawlika, Zaidun iyahu akramtu, wahindun iyaha akramtu, wa Zaidani awil hindani iyahuma akramtu, wa Zaiduna iyahu akramtu. Nah, ini jelas ya. Ya, kiaskanlah semua domir dari domir mukhatab sebagaimana ucapan Anda, iyaka ya Zaidu akramtu, iyaka. Domir munfasil. Ingat ya, domir munfasil kalau ditakdim dia dari fiil, dia tufidu al-hasab, memberikan ya penjelasan faedah pembatasan. Ya, iyaki hin, ya Hindu akramtu. Ini jelas. Iyakuma ya Zaidan ya akramtu. Ya. Au iya au mana lagi? Ya. Au ya Hindani. Au ya Hindani akramtu. Iyakuma ya Hindani akramtu. Iyakum ya Zaiduna akramtu. Iyakunna ya Hindatu akramtu. Atau domir goib Zaidun iyahu akramtu, Hindan Hindun iyaha akramtu, Zaidani awil Hindani iyahuma akramtu. Nah, kemudian Zaidun iyahum akramtu, wal Hindatu iyahunna akramtu. Ini wajib, jelas ya. Nah, terus sabit aja. Zukiro, oh zikron, zukiro yang keduanya telah disebutkan. Zukiro, obrazalika bimuntasil, kulla mutmarin. Kulla mutmarin muntasil, indoma iril mukawab abikama mutabika. Akrom tuka yasayu, akrom tuka. Akrom tuki. Nah, ya, dan juga dengan dua domir yang sebelumnya, yaitu domir alladaini dzukira qabla dzalika fil muttasil, yaitu dua domir yang disebutkan, yang keduanya telah disebutkan sebelum domir sebelum itu pada muttasil, ya, yaitu ja'ani ja'ana, ingat gak tadi? Kulla mutmarin muttasil, ya, maka kiaskanlah setiap domir muttasil min dhamairil mukhatabi. Nah, apakah pada domir mukhatab kan tadi cuma ja'ani ja'ana ya? Ya bisa juga. Akramtuka ya Zaidu, akramtuki ya Hindu, akramtuhuma ya Zaidan, akramtukuma ya Hindani, akramtukum ya Zaidun, akramtukunna ya Hindatu. Atau domir goib sebagaimana ucapan Anda, Zaidun akramtuhu. atau ganti uhibbuki, uhibbuka, atau hindun akra, apa namanya, wahindun akramtuha, atau wazaidun awin hindat akramtuhuma, wazaidani hindani akramtuhuma, wazaiduna akramtuhum, walhindatu akramtuhunna. Ya, atau untuk mengatakan ya azwaji ya uhibbukunna, nah, itu semuanya ya, semuanya adalah domir muttasil. Gampang ini ya, nah, mudah ya. Sekarang berikutnya, qala al-musannif rahimallah wa kullu qismin minhuma qad inhasar majaa'a min anwa'i fi 12 ya fisnai asyar fakulusmin, maka masing-masing isim, setiap isim minha dari domir mutasil maupun dari domir munfasil qadin hasar itu terbatas ya, maja'a min anwa'ihi fisnai asyar ya, yang dia datang dari setiap jenis-jenisnya itu berjumlah 12 ya, dia hanya 12. Bisa dipahami sini? Nah, Pak, dibaca Mirza. Asyrafi wa hatta asyrafi annahu la khilafa fi dhalika kama qala fi tashhili, kama qalahu fi tashhili, kama qalahu fi tashhili. Baik, hasbuk, cukup ya. Kemudian kata Al-Baijuri, wa hina idin faqulus min minhuma, maka setiap bagian dari keduanya yaitu dari mutasil dan munfasil, qadin hasar itu terbatas, majaa min anwa'ihi, yang dia datang dengan jenis-jenisnya, ay min anwa'i kulli qismin minhuma, itu dari setiap masing-masing dari keduanya, mutasil munfasil, itu fi tsnai asyara, itu dalam bentuk 12 domir ya. Mana pembagiannya, gimana? Itsnani lil mutakallimi ya, itu ya, apa namanya, ana nahnu gitu. Kalau misalkan mutasilnya, misalkan gimana? Yuhibbuni, nahnu yuhibbuna. Kalau yang munfasil jelas ya. Iya ya, iya na. Wa khamsatun lil mukhatabi. Ada 5 untuk mukhatab. Ya, iyyaka, iyyaki, iyyakuma. Ya, iyyakum, iyyakunna. Adapun kuma mustasniahnya itu sama. Wa khamsatun lil ghaibi, sama itu juga. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahunna. Nah, iyahumanya itu sama. Wa jumlatuha isna asyara, maka jumlahnya semuanya 12. Dan kemudian kata beliau, wa'alam, beliau memberikan tanbih, dan ketahuilah, anna dhamira fi ma taqaddama innama huwal kafu wal ha'u fil muttasil. Ya, domir, yang domir itu dari pembahasan yang lalu pada kaf dan ha saja, pada domir mutasil. Ya, wa iya fil munfasil. Misalkan untuk mengatakan akramtuka, akramtuhu. Mana domirnya? Ya, kaf, hu, ha itu. Ya, akramtani. Mana domirnya? Ya, nun wiqaya. Baik. Nah, kemudian wa fil muttasili iya. Iya wa iya fil munfasili. Nah, kemudian yang menjadi domir pada munfasil ada iya. Misalkan untuk mengatakan iyaki uhibbu. Nah, kafnya itu bukan domir. Wal lawahiku itu jamak dari lahik, ya. Lawan dari sabik. Nah, yang datang setelahnya iyaki berupa kaf, iyahu berupa ha, ya. Laha hurufun khitabin. Itu dia hanya huruf khitab wa ghaibatin atau huruf ghaibah wa takallumin wa tasniyatun wa jam'in, atau huruf takallum, huruf jamak, ya, tasniyah ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Jadi uhibbu, apa namanya, iyaki uhibbu, iyanya aja yang domir, kaf harfu khitab, iyaha uhibbu, berarti haknya harfu ghaibah, iyaya tuhibbu, berarti iyanya mutakallim, dan seterusnya. Lakinna dhamira fiha al-ghaibah, namun dhamirha al-ghaibah misalkan iyaha, ya, iyaha. Kan ada ha, ada alifnya tuh. Ya enggak? Ada alif, ya enggak? Iyaha ada alif. Makanya dia dikatakan dhamir itu mabni ala sukun karena diakhiri dengan alif. Itu majmuul ha'i wal alif. Ah, itu gabungan dari ha dan alif. Liluzumil alif, karena keharusan mesti ada alif. Nah, dan juga Asy-Syafi'i menghikayatkan bahwasanya tidak ada perbedaan pendapat terkait hal tersebut sebagaimana beliau katakan di kitab At-Tashil. Ya, walamma takallama 'alal maf'ul bih akhadha yatakallam 'alal masdar. Maka tatkala beliau sudah selesai membahas maf'ul bih, maka beliau memulai pembahasan masdar. Faqala babu bayanil masdar. Nah, ini kan depan insyaallah. Ya, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi. Ada yang mau tanya? Hah? Apa? Apa?